lima yagununa hufika fakun anta zaman linafsika lima ta'alamuhu minha. Waqala lan dawuh sapa Kiai Mu'alif Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, dawe an-nasu utai menungso iku yang dahuna podo muji ngelem sapa nas ka ing sira oleh ngelemang lima krana ana barang ya zununa kang podo nyono sapa nas ru ing ma fi ka ing dalem sira. Wong-wong do ngelem awakmu kuwi mergo wong-wong kuwi nyono lek barang apik sing dilemi ku ning jero nggonmu. Ana ning nggonmu ning awakmu enek perkara sing apik. Lah menungso padha nyawang kaapian wae sangka awakmu, mula banjur wong-wong do ngelem memuji awakmu. Lah terus kowe dhewe lah ngerti. Lek ning jirune awakmu kuwi akeh cacate. Lek ngerti ngono ya aja seneng dhisik. Fakun monggo ana sapa sira anta ya sira. Ana iku zaman wong kang nyacat, wong kang maidu linafsi kamare awak sira dhewe. Lima krana ana sifat barang tak lamu kang jelas ngerti sapa sira ing mak ngerti minha saking nafsika. Kowe kan ngerti lek sipate atimu elek. Kowe lak ngerti lek awakmu isih kurang. Kowe lak ngerti akeh barang-barang sing kowe urung iso lakoni. Nek ngerti ngono ya iku ae sing mbok delok. Dene wong-wong ngelem iku lak mergo sing ketok wong-wong kan gak roh elekmu. Ben wonten keseimbangan. Ben wonten keseimbangan. Zamul abdi utawi oleh maidu oleh nyacat kawula linafsi maring awak dhewe ne abet. Wahtiqaruha lan oleh ngeremehaken oleh nino ing nafsu lima krono ono barang ya tahak koku kan bener-bener dadi nyoto apa mahu ing abet rupane barang sing dadi nyoto min uyu biha saking piro-piro cacate nafsi wa afatiha lan tegese piro-piro ponco bayane atau penyakite nafsihi maidu nunggui iku matlubun disubrih menusakin abad. Jadi seorang hamba yang tahu dirinya tidak bisa, tahu dirinya banyak cacat, tahu dirinya banyak penyakit kerohanian, benar-benar tahu. Ngeruang mesti ngerti tau ya. Nah, aku mau ayah salat orang salat. Aku mau ujungnya ilang kusya Allah orang ilang kusya Allah. Itu kabel orang jadi ngerti. Mesti ini kurang ini aku ngerti. Nah, karena jelas yakin dia ada cacat lan duwe cacat. Ini aku ngerti lah yang cacat kudu ini kan kudu maidu. Kudu ini lah orang kowe ya. Saiki gayamu gedung-gedung melok ngaji kok yo bali ndah. Awake dhewe kudu diomongi ngono dhewe. Nek gelem ngoten di anazalika karena sak temene mengkono-mengkono nyacat awake dhewe iku yo adi bisa nekaken apa zalik hi ing abet bisa nekaken ilal hadari maring ati-ati. Hati-hati minuhuru riha saking piro-piro pambujue nafsu wa syururiha agusin gede wa syururiha pan piro-piro keelehane nafsu Lah nek gelem ngono nafsune ora ora napa ora apus-apus. Saged ngati-ati mboten gampang kabujuk, mboten gampang napa kejahatane nafsu. Termasuk napa jahate nafsu niku mengklaim diri, ora ngomong iya. Sakjane nggih ngantuk. Tapi krana kumpulane wong ngaji terus nafsu niku malah ngantuk-ngantuk lah rapopo sing penting kabeh wong ngarani aku melok ngaji. Ngoten niku lah jenenge mengklaim diri. Pokoke mlebu ngon salat, musala, bojone wis dipeseni, aja dituduh aku apa wiridan. Aku dituduh aku apa wiridan. Ya mlebu ngon wiridan ngon salat. Ning kono ya maju mulo ndingkluk khusuke ra karuan tapi ngantuk. Ngoten niku ditakoki. Wiridan kok semen Pak mulai jasahnya kok aku ngoten niku. Dhe'e gagal gak gelem ndang ngakoni lek dhe'e cacat. Niku termasuk apus-apus nafsu. Lumun pun sejak awal sudah ada sesuatu yang tidak beres. Anak gelem nyata terus. Gelem itu pada nafsunya fatasluhu. Fatasluhu mongko dadi sebab bagus bisa bagi dalika kelawan sebab mengkono-mengkono. Gelem nyata nafsune apa sing dadi bagus a'maluhu. Biro-biro ngamale abet. Dengan begitu dia akan berusaha untuk memperbaiki. Ini malam itu ngakoni salah. Itu masih ada titik kejujuran. Tapi lek wong moh ngaku salah. Minimal ngaku elek serajan ora salah. Apa enten elek gak salah enten. Banyak wong niku asline elek. Niku nak mungkin enten usaha enten ikhtiar kangge memperbaiki watas tukulan dadi bener apa ahwaluhu pira-pira tingkae abet wa illa lek ora gelem ngaku salah padahal dhek jelas-jelas sadar ngerti lek dhek iku cacat kok gak gelem ngakoni cacate. Fasadat mongko dadi rusak. Fasadat mongko dadi rusak alai ing atase abet. Apa nafsu? Fasadat mongko dadi rusak apa nafsu? Apa akmal? Apa akmal? Alai ing atase abet wa talata tegese mongko dadi cacat apa akmal? Kenapa kok ngono liduhuli? Liduhulil afati krana manjine. Krono mlebune pira-pira penyakit alaiha ing atase amal. Wala. Wala yasuddanna lan aja nyegah temen. Walaya subdanalan ojo nyegah temen hu ing abet adhalika saking ngono-ngono nyacat dhewe apa sing nyegah tanah unasi pengalame menungso alai ing atase abet wa madhuhum lan tegese pemujine manungso lahu maring abet. Jangan sekali-kali ketika banyak orang ngelem pada dirinya, ketika banyak orang memuji pada dirinya, itu menjadi alasan bahwa cacatnya sudah hilang. Gak bisa itu. Pengalaman wong akeh terhadap seseorang itu tidak bisa menghilangkan cacat yang jelas-jelas ada. Wong sing jelem kupingmu, wong sing pesek irungmu, boleh kuping dilem terus irung dadi mbangir kan nggih mboten. Ngoten maksude niku. Wong ngelem niku lah mergo sing ketok kaapikan sampean. Tapi cacat sampean sing sampean delok dhewe kan nggih mboten ilang. Lah wong ora roh, lah mulane krana wong ora roh kuwi mulane gak nyacat. Lah nek sing kuwi roh kudune kuwi sing nyacat wong sing roh kuwi. Oh, ngono lho nggih. Tiang-tiang ngertine kan apike sampean mergo sampean nganggo topeng. Zaman dhewe sing roh lek asli ning rong sampean pesek, cuma topenge mawon sing banir, sampean kan kudu tetep ngrumangsani, kudu ngakoni lek irunge panggah pesek. Apa lek irung banir dilokne dilem wong akeh irung banir lek. Tenan banir tenan. Apa lek wong akeh dumuni banir ngono kuwi. Terus dadakan irungmu terus maca dhewe. Kan dia mboten. Mulane kudu ngati-ati, ampun pisan-pisan krana dilem wong terus duwe rumangsa cacat yang jelas-jelas ada itu hilang. Ngoten. Apa mana cacat gawat? Ya cacat gawat, wangel dihilangi. Cacane kabeh wong ngerti ngoten. Wong ngelem kan kaapiane. Lah keelekane kan mboten dilem. Lah senjenenge pengalem pada satu sisi itu tidak menghilangkan kekurangan sisi yang lain. Ibaratnya anting-antinge ning kuping niku dilem. Niku wau. Disirunge pesek. Apa lek wong ngelem anting-anting ning kuping berarti terus sak irunge barang melok dadi banir. Ya jangan begitu. Kalau toh ada yang baik dilihat orang banyak, itu sebenarnya semata-mata karena tutup Allah tampil di hadapan orang banyak. Tapi sifat kekuranganmu dan cacatmu itu tetap masih ada karena nyata-nyata masih kamu ketahui. Dan li'annahu krono sak temene abed dewi iku ya'lamu ngerti sapa ngabed dewi min uyubi nafsihi saking pira-pira cacate awak dhewe ning abed mesti tahu lebih banyak ma ing pira-pira cacat ya'lamu kang ora ngerti ing masapa wairu liyane abed karena tentang soal cacat pribadi itu mesti dirinya lebih tahu daripada orang lain. Suma inahu nuli kari-kari sak temene wong akeh nas iku lama komu nalikane podo njumenengi nglakoni nandangi sapa nas pihak tima kelawan kewajibane barang yaji bukan wajib apa ma alahi ing atase nas baine menal madhi saking ngelem lau maring abet wa husnul dzon lan husnul dzon bi kelawan abet saya bagi mongko sayojo aidur hale male apa sing sayojo an yaku ma'arif enton jumenengi sapa abet wa yo abet dhewe bi hakki ma kelawan kewajibane barat ya jibukan wajib apa ma alahi ing atase abet rupane min tihami nafsi saking nyono Allah. Nyono Allah niku curiga. Menit yamin nafsi saking mencurigai diri sendiri ne abet wasu'i iqtiqadi lan elake keyakinane abet keyakinan pihak ing dalam nafsihi. Kalau orang-orang yang ngelem itu sudah memenuhi kewajibannya. Mergo ngerti barang apik dhek do ngelem lan jengku sunudzon. Itu memang kewajiban mereka. Itu memang kewajiban mereka mergo ngerti barang apa ya mesti ngelem. Iya toh? Nek wong-wong wis do netepi kewajibane, lah mengapa kamu tidak? Wong kamu ngerti cacate awakmu, ya mestinya kamu harus menyadari bahwa dirimu ada cacat. Harus mencurigai nafsu. Harus sungkul etikot kepada nafsunya. Bahwa nafsu kita harus selalu kita curigai karena memang ternyata selama ini nafsu itu tidak pernah beritikad baik pada kita juga. Agar tidak ngamal mesti bantah. Niku lampun karuan ta lek. Dadi nang salat kosah ngoten niku. Upama niku mungkin terus ati sampean nafsu sampean. Ayo salat kok urung-urung malah ngajak dhisik. Biasanya sih ngajak sampean sih ayo salat marah gitu ayo dalam salat ini ku kudu sama curigai senajan munculnya ketua ayah apa saya ngomong nafsu sampean Udah dicurigai mereka nunggu pol-pol ada pol kok. Dan salah lah kok. Dan dulu orkes yo. Mau jadi guru. Biasanya tidak salah tak salah sedikit lah. Gua kena cepet-cepetan salah dan itu malah udah dicurigai. Jenenge nafsu bolak balik mesti enek bedol gurine. Enek bedol gurine. Nah sama mesti ngerti ngoten niku. Nafsune dhewe wong awake dhewe mesti ngerti. Ya senajan ngono kuwi ora perlu dieber-eberno, ngoten lho maksude niku. Justru kadang-kadang lagi dieber-eberno, maksud dieber-eberno dienggo penampilan. Wah, kalau ini orang bodoh, pak, mau terus apa-apa. Itu justru malah gen kita api. Lah muni, kalau ini orang bodoh, tiba-tiba orang tulus itu kan jeruk, lah muni ngono. Tapi sekedar ben, untuk daya tarik. Ah, mutlusah. Ya orang duyan-duyan. Padahal jeruk ini ngerti, kok ya ngono, dan kita tambahin nih. Itu yang ngerti. Uang ini mesti ngerti catatan awak dhewe. Dan kala dawa sapa ba'dhum setengah ulama man utawi sapa wong iku farika bunga sapa man bimaksi nafsihi sebab sebab dipujine awak dhewe ne man faqad amkana moko teman-teman kongang moko teman-teman wis manggon apa asaitono setan utawa teman-teman wis kongang apa asaitono setan kongang anet kula ingin to mlebu sapa setan ibat niki ing dalem batine man karena wong kok wis seneng bangga banget nalika dilem wis sampai teng jero atine krasa bangga tenan maka sebenarnya itu setan sudah mulai merasuki dirinya. Mergo pancen jenenge pengalem niku enak era karuan. Ngoten. Luwih enak dilem wong katimbang disubuhi ombenan. Timbang disubuhi ombenan tapi dicacat. Kira mulane sok-sok wong niku enten sing kuat ngempet setengah jam, sak jam, rong jam ora ngombe blas. Ngoten. Senajan ngelak meng perlu pengen oleh pengalem ben diarani wong ora celongoan lha niku luwe enak diarani gak celongoan katimbang oleh ngombe tapi diarani celongoan akhire dhek kuat ngempet niku ora kok mergo dhek apik krana nafsu ning ngrayah pengalem sing luwe dhuwur sing sajane dhek ora duwe. Nah, niki jenenge pun napus-napus pada diri sendiri. Dan nikulah sing dimaksud faqat amkana syaitanu. Maka berarti setan sudah masuk pada dirinya. Dengan cara apa? Yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati panas wis bisik-bisik nang jero ati. Ojo mbok ombe. Golek wong bicarane wong sorongan. Aja mbok ombe, kok ben ketok apik jarane wong alim. Malah lek perlu ngaku wae. Kula nembe mboten dahar. Kula nembe ngono. Kula ngapusi. Ala ngapusi sithik gak apa-apa. Pantes kowe melok kaji hitam sregep poso apik to. Ngoten ya. Dadi kumadhe jane ora poso jane. Rebut pengalem. Wa qala lan dawu sapa akhoru ulama liyane ne. Iza kila kekalane diucapaken. Laka maring sira apa sing diucapaken nikmar rajulu anta. Nikmah iku sak bagus-baguse. Nikmah iku sak bagus-baguse sapa rajulu wong lanang anta utawi sira. Nikmah rajulu nikmah iku sak bagus-baguse sapa rajulu wong lanang anta utawi sira. Wong lanang sing paling sae niku namung sampean, Pak. Mboten enten wong sing sae teng mriki niku sak liyane sampean kok. Mboten enten sing cocok kok, Pak. Mane iki, sedoyo niku lajeng manut sampean. Nanten pancen pun mboten enten tiyang apik kok sampean mboten enten. Nek enek wong kok muni ngono, pakana mongko ana. Fakana mongkono iku ahabba luwih den senengi ilaika kedwisi kedwisi ro amin an yukola min an yukola saking yen to diucapaken apa sing diucapaken bisa rojulu anta bisa iku sak bagus-bagus sapa rojulu wong lanang anta utawi sira panta mongko utawi sira wallahi demi Allah iku bisa rojulu iku bisa rojulu sak ele-ele wong lanang. Lah niki kaya tabrakan kata-kata ini kaya tabrakan nggih niku wau saja. Lah enten wong muni. Nek marojulu anta. Sak sae-sae ning wong lanang niku sampean. Ngoten. Bungsu ngoten napa sing enten teng ati sampean. Niku luwih disenengi. Omongan ngoten lho pakana moko ana apa ucapan bisa rajule nikmat rajulu anta. Ucapan nikmat rajulu anta niku kok sampean senengi. Dibanding upama enek wong liya muni bisa rajulu anta. Elek-elek omong lanang niku sampean. Cara penake omong sampean seneng endi dituding wong sampean tiang paling saya sak desa niki. Karo sampean sak desa paling jahat niku sampean. Niku cara sing disenengi sing pundi? Ngoten. Lek sampean kok seneng sing pertama dirasi niki. Dirasi dawuh ini ulama niki. Lek sampean kok seneng semangat lek diuneni sama ni wong paling top paling saya mengeriki. Kalau seneng ni kuli sama pilih. Berarti pak anta wallahi bisa rojulu. Berarti awakmu kui hele hele wong lanang tenan. Demi Allah tenan. Nggih, berarti niku dia tidak bisa melihat cacat diri sendiri. Tapi lek sampean sing muni kok sampean dhewe ah mboten kula niku mboten saged napa-napa. Lek muni ngono kok dalam rangka semangat ben nambahi lek temen lek muni. Mboten kok Pak sampean sae lho ben ngono. Sampean mboten kula mboten salah. Sae mesti ampun ngono. Sae mesti yang kan sedoyo ngertos lek jenengan sing paling sae. Ala kula niku saged napa. Kula niku namung sudu mawon. Tapi guys, ni buat tu nanti setuju tiang budu, tiang pinter ni aku ni budu mau tu ni, gula tu malah ketok pinter lah kata dah guys. Lah umnen saya mau tu ni bu, sering kali untuk pancingan. Tapi orang tak soal muni ni sampai yang muni buat tu gula ni gua ngelak orang usah muni mono maksudnya. Betul usah muni, tapi tetap terjeruk batin sama aku dengan koning. Jane ngono aku luwe seneng nek wong iki ngomong bisa rajulu anta. Ning jero ati iki. Ben wedhus iki fitnah. Soale sing ngerti cacate ati sampean dhewe. Sing ngerti cacate ati sampean dhewe ya sing maido sampean dhewe, betul. Sing maido sampean dhewe. Nek wong liya maido beneran nek sing ngewangi, ngoten. Tapi orang usah sampean ngomong, sampean mbok aja muni ngono ah. Muni yo wong iki lho paling elek muni. Mula rekayasa maneh. Betul usah nggih, wong mung ngelem ya ben ngelem krana kono roh apike. Lah ngoten ta nggih. Dadi nek aku gak roh apike ya tak nyacat ae wong sing roh elek ya aku dhewe. Ngoten. Wakil lan ditlan didawaken dibagi sahabat iki kedua setengah sahabat lantai layazalul an layak layazalan nasu bikhoiri ma bikhoirin ma abqaqallahu fihim layazala ora gingsir-gingsir sapa anasu menungso iku bikhairin dalam keadaan baik ma'abqa selagine isih netepaken kaeng sira sapa Gusti Allah piye ing dalem nas. Nah, sahabat itu nanti diaturi kata-kata selama panjenengan tesih sugeng tiang-tiang ini tesih sae. Iya turing lu lah kok bawa tiba mongko mureng-mureng. Mureng-mureng sahabat cara kula nggih mboten nggih. Malah ngono kene iki. Terus lek sahabat diaturi tiang diaturi terus di enten tiang matur. La yazala nasu fi khairin ma abqa kallahu fihi. Untuk ke depan orang-orang masyarakat pasti akan lebih baik dan akan selalu dalam keadaan baik selama panjenengan tasih sugeng kalih Allah diparingi tasih sugeng. Dia dirungono pagodiba mongko muring-muring waqala lan banjur. Waqala lan banjur dawuh sapa bakdu sahabah mau dawuh ini la aksi buka ngerokian. Ini saat temennya ingsun iku la aksi buyek ini nyono sopeng ingsun ka ing siro tak nyono ngerokian yang ngongkang bongso Irak. Nalika semanten bong Irak itu terkenal rewele terkenal lamise. Akhirnya awakmu model-model wong Irak ya wong Irak ya hanur to'ay ngelem-ngelem ngono krana enek pamriye. Wa qala lan dawuh sapa batuhum setengah ula setengah sahabat lama mudihanane kane dilem sapa batuhum sebagian sahabat malih nalikane dipun lem niku tundungo Allahumma inna abdaka taqarraba ilayya bimuktika fashad faushiduka faushiduka ala muktihi masyaAllah. Allahumma inna abdaka taqarraba ilayya bimuktika fa'ushiduka ala muktihi. Wa qala akharu Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhna bima yaqulun wa fir lana ma la ya'lamun. Ini hitungannya sahabat Abu Bakar ini. Allahumma ya Allah inna abdaka saktemene kawula panjenengan niku takoroba do sok akrab sapa kawula panjenengan ilayah dumateng kula sok akrab bimuktika kelawan bendu panjenengan. Gusti tiyang-tiyang kok sami mengakrabi kula sami ngelem-ngelem kula meninggalaken ketinggal senenge dhateng kula. Ternyata sing enten teng kula niku bendu panjenengan. Wong kula niki mboten gadah napa-napa, kula niki mboten saged napa-napa. Gek enten pengalem sing muncul niku krana kesaenan panjenengan saya nempel ning kula kok sing dilem kula lha niki malah nantang perkara. Lha napa tiyang-tiyang niku sami ngrubut dhateng kula? Sami marek dhateng kula kok malah nganggo cara sing panjenengan bendoni. Mula saking menika Gusti Faus itu mongko nyekseaken sapa kula kaing panjenengan. Kula sekseaken dhateng panjenengan ala muktihi ing atase bendu ing abet. Jenengan Gusti sing nyekseni. Saman sekseni Gusti lek ati kula niki sakjane bendu dhateng tiyang niki. Lha wonten niki saking ati-atine sikap. teng jero ati dungane ngoten. Mergo napa oleh mboten wonten mengke berarti lah niku wau merebut potensi saya sing kae Gusti Allah niku wau. Saking ati-atine ngoten niku. Wa qala lan dawuh sapa akharu sahabat sanese malih. Sahabat sanes niki nek mboten salah nggih sahabat Abu Bakar. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun wa ighfir lana ma la ya'lamun. Allahumma tu Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan nae kita panjenengan dadosaken khairan ingkang luwih bagus mimma tinimbang saking barang yadhunnun kang padha nyono sapa menungsa. Di sini tiang-tiang samping ngelam kula. Nih. Niku kan panjenengan sing maringi kesaenan. Ning sing saged ningkataken kesaenan eh namung panjenengan. Mila Gusti panjenengan dadosaken kula niki. Cara biji ngoten menggah panjenengan langkung sae katimbang napa sing dinertosi tiang-tiang. Tiang-tiang ngertosi lek namung kula niki tinggale saged sedekah tinggale purun bangun masjid tiyang-tiyang mboten ngerti lek panjenengan nggih sampun maringi kula kesaenan sanese sing tiyang-tiyang blas mboten nate ngertos niku nyuwun wonten panjenengan paringi kesaenan sing langkung sae malih katimbang napa sing dinyono tiyang sing nyawang malah noten. Dadi ne enten ucapane wong-wong niku sing mboten tepak. Krana sakjane niku kula elek tapi dinyono apik. Kan ngapusi berarti. Gitu? Kula niki elek tapi wong-wong ngertine nek kula niku apik. Lah sing nuwun sewu Gusti sing muni sae niku lha tiyang-tiyang. Nek kula mas kula ge elek mawon. Mula lek napanya niku tuwi boten ngene ngapusi. Nggih, tiang-tiang niku sing ngapusi sinas kula. Mula walatu akhir an ampun natrapi siksa panjenengan nae kula bima kelawan pamuji yakuluna kang padha ngucap sapa wong akeh. Nek tiyang kathah niku muji teng kula, krana boten ngerti cacat kula. Lan kula tesih yakin nek kula iki tesih enggak ada cacat kok dilem-lem ampun kula sing jenengan siksa Gusti. Ampun kula sing disiksa karena wong-wong kudu ngucap sing boten pas kalih kenyataane. Mula nek tenggene kula niki tesih wonten cacat. Wong kula ngertos nek tesih kata dosa sing kula lakoni nggih. Wa kufir lan mugi ngapura panjenengan lanang kedhewe kula maing dosa-dosa maing kesalahan layak lamun kang ora padha ngerti sapa wong akeh kula tesih gadah kesalahan tiyang kathah mboten ngerti sampean ngapura kesalahan kula Gusti tiyang kathah sami ngelem dhateng kula padha kula tesih duwe salah tiyang-tiyang niku ngapusi ampun sampean siksa kula Gusti. Tiang-tiang sami ngelem kula gadah kesaenan. Alhamdulillah kesaenan iku panjen saking panjenengan sampean tambahi malih Gusti. Sing langkung sae katimbang sing diomongne tiang-tiang. Dene tiang-tiang pun kadung ruh nggih kersane wong niku nggih jenengan sing ngeroke. Dadi sama sekali dia bae mboten melok ngatur. Niku napa kenging napa para sahabat niku kok sampai ngoten wong dilem ae napa to eleke dilem cara wong sakniki malah pengen dilem kok lek perlu diketok-ketokno teng TV teng radio ben ketok apike rancen dhewe yo ora apik ngeten dawuh Imam Ghazali kala dawuh sopal Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa innama karihu angin mestine padha sengit saka sahabat. Sengit almatka ing dilem. Khifata ayafrahu. Krana wedi yen to padha bangga, yen to padha seneng sapa sahabat seneng bimadkhil khalqi kelawan pengalame makhluk padahal wahum hale utawi sahabat iku mamkutuna dibendone kabeh indal khaliqi mungguwe pangeran. Mereka takut kalau hanya dapat pengalam kecil dari para makhluk tapi berakibat parah, berakibat sangat jelek, yaitu ketika dia sombong, ketika dia merasa terbaik, maka justru ketika itu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artine kowe dilem bocah cilik terus karo bosmu kowe dipecat? Ngoten pertimbangane ngoten. Dan menungso ngelem ae apa to ngelem mi ngelem tok kuwi to wong ya ora nambah ya apa-apa. Ya lek bareng ngelem terus sune kaya dhuwit. Ya lek bareng ngelem terus gak iso mati. Wong dilem wong sak jagat kok gak mati ya. Nggih. Nggih ya mati lek mati apik mung Gusti Allah ngono lho wong dilem wong sak jagat. Matine mati dibendoni Allah kan. Rugi kakak. Mereka napa artinya dilem tapi dibendoni Gusti Allah. Mula sanga niku fakana mongko ana. Fakana mongko ana apa istighaluhum ketungkule. Ketungkul niku napa ketungkul sibuk. Fakana mongko ana apa istighalu qulubihim kesibukane atine para sahabat. Iku bihalim kelawan ngeramut tingkah suasana ne sahabat indallahi mungku Gusti Allah. Termasuk napa yubaghidu mongko fakana istighalu qulubihim bihalim indallah iku yubaghidu. Kali nyengitaken apa istighole man yubal itu kali nyengitaken apa istighole ati ketungkule ati ilahi maring para sahabat nyengitaken madhal khalaiqi ing pengalame pira-pira makhluk. Ya karena para sahabat itu sibuk. Sibuk artine sibuk artine meneliti suasana kerohaniane mugo Gusti Allah sampai-sampai kesibukan itu bisa menyebabkan mereka sengit, bendu, marah, muring-muring nalika makhluk-makhluk padha ngelem. Mergo li'annal mamduha krono sak temene barang sing dilem buaya mamduh iku al-muqarrab bukan bisa markakan indallahi kusnduwe Gusti Allah taala menur Allah. Mergo sing dilem kuwi sejatine duduk menungsane, sing dilem kuwi sifat sing nemplek ning menungsa, sing sifat kuwi duduk kanggo menungsa tapi sifat kuwi kanggo Gusti. Lek sampai enek makhluk sing melo-melo ngelem iku berarti enek perkara apik sing dicelodai, digelodai, dicelemot-celemoti karo makhluk. Mulane dhewe ora seneng. Wal madmunu utawi perkara kang dipaidu alal hakikat ing ngatasé secara hakiki Huwa ya al-madmum iku al-mub'idu kang bisa ngedohaken indallahi minggu Gusti Allah Ta'ala. Perkara sing dilem yaiku perkara sing iso marek ing maring Allah, perkara sing dicacat yaiku perkara sing ngedohna sapa Gusti Allah. Al-mulqa kang bakal diselehaken finari ing dalam neraka mal asra sertane pira-pira wong kang elek-elek. Mula bahadal mamduhu mongko tawi iki wong sing dilem iku ing kana lamun ana sapa mahmduh indallahi minggu Gusti Allah Ta'ala ana iku min ahli nari saking ahli neraka fama mongko bugawa utawi apa iku azama ngagungaken apa mah jahlahu ing budune man budune mamduh idza farihat kalane bunga sapa mamduh bimat khigoirihi sebab pengalame liyane ma Allah liyane Gusti Allah. Dia jelas-jelas tahu lek aku iki terancam akan masuk neraka. Lah kok ngerti? Lah nyatane urusanku soal dosa urung beres-beres nganti saiki. Aku tobat-tobat bolak-balik pangga balik neh. Berarti persoalanku karo neraka iki ora gerbah. Ancamanku ya ancaman neraka. Aku ya wis njaluk ngapura tapi kan ya urung ngerti, urung yakin ning neraka apa ning swarga. Wong saiki ning dunya. Saiki sing gila kok ngomong sing ngelem aku. Lha apa gunane aku dilem wong sak dunya ning nyatane aku mlebu neraka. Lha nek enek wong dhek jelas-jelas ngerasa arep mlebu neraka nyatane cacat isik terus. Kok dilem seneng iku lha ya goblok banget kan. Fama azuma jahlahu. Alangkah sangat bodohnya orang yang membanggakan pujian yang datangnya dari makhluk sementara dia sendiri dibendoni Allah mau dimasukkan neraka. Wa ingkana min ahli jannati wan upomo ritek senajan nyoto-nyoto dek ketiban ngamal apik lan dek rumong suarap iso mlebu swarga. Wa ingkana walamun ana sapa kawula iku mang min ahli jannati wong mamduh iku min ahli jannati termasuk penduduk swarga ya panggah palayam bagi mongko ora sayuja apa anya proha yen to bungah sapa man sapa mamduh illa bi fadlillahi kecupo krana kanugrahane Allah Ta'ala wa sanai lan pamujine Allah alahi ing atase mamduh. Upama dhewe wong ahli swarga maka sudah tidak patut lagi kalau dia lalu seneng dipuji menungso. Apa to artine pujiane menungso wong menungso ora di swarga. Nek dhewe ahli swarga mestine luwih seneng nek sing muji ku Gusti Allah. Upama seneng ora kok seneng pengalame wonge, ora kok seneng pengalame, luwih seneng barang sing apik ditekakne kok Allah ning nggon kuwi, luwih tak senengi katimbang pengalame wong mong. Lho. Paham nggih? Terus mungkin ngoten iku, ngeten lho, sampean ngelak nggih. Ngelak. Nek ngelak diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Aku luwih seneng ngrasakno segeri banyu katimbang karo pengalame wong-wong. Ngoten lho nggih. Upama wong-wong do ngelem kabeh wong sak donya, tapi lek aku gak iso ngombe panjang ngelak. Ngoten maksud niku. Aku luwih marem Allah maringi barang apik sing ning nggonku kuwi katimbang setelah barang apik teko ning nggon wong-wong lagi ngelem. Berarti ngeleme wong-wong kuwi mangel ora ngelem aku. Ngelem barang apik. Ki barang apik ini sing maringi Gusti. Nek ngoten kula niki kudune matur nuwune teng wong-wong napa teng Gusti Allah. Nah, ngoten maksude niku mboten. Aja salah tembak nek. Kudune lek wong-wong ngelem aku mergo nek barang apik baru gelem ngelem. upama barang apik niku mboten enten cangkeme wong ngene piye. Teng celomet maidu. Nggih to? Berarti bahasane wong sakniki tendensius. Mereka ngelem itu tendensius karena ada faktor ingin melemahkan apa ingin mengangkat seseorang. Tapi itu pun setelah adanya kebaikan yang datang dan ada harapan iso kebaikan yang datang wujul nemplek ning gone sing lembaran sak dunya iki ra nek mengayu kaya kowe lho unine ngelem-ngelem ngoten tibake niku gombal mari ngono kowe kowe gelem tak rabi bol-bole ngono iku terus aja ngeleme wong niku tibake arek bedol buri. Ada harapan atau kalau barang apik sing dilem niku wae wis ilang, enggak mungkin dia ngelem. Lah nek Gusti Allah maringi lah ora. Napa to Gusti Allah kok mau maringi awak dhewe dadi wong apik, wong awak dhewe iki jelas-jelas elek. Maksudnya kan lek wong gelem ngelem mergo apik. Lah ngono ta nggih, baru gelem. Lah nek Gusti Allah iki ngerti banget kok. Lah aku iki ora duwe apa-apa lan ora iso apa-apa lan cacatku pirang-pirang ning karo Allah panggah dikirimi keapian. Niku cara cara ketulusan ngoten tulus e ngoten. Nggih, nek sing ngene Allah niku sing kudu disenengi. Lah yo aku iki jane wong dedel-dedel gak karo karuan. Jane ngono nek delok kelakuan ku nungsang jembalek gak karo karo Gusti Allah kok jek diparingi kiriman. Kiriman apa? Kiriman kerentek nglakoni apa? Alhamdulillah Gusti. Kok panjenengan paringi kerentek nglakoni kesaenan. Niku sing kudune dadi matur nuwun aja kok terus gelem nglakoni apa mergo ngenteni wong-wong lah. Aku tak ngene ah wong-wong bedo ngelem aku. Lah niku kadung akeh nglakoni apa? Kali-kali wong gak ngelem cegek nek. Kurang ngajar wong ini tidak boleh picek kabeh. Aku sih gue wetu tak getok-getok no gegerku saja nih aku tak bungkuk-bungkuk no beli itu aku usul kok. Pada dicurigai ya lo mana. Mereka sampai ngereken pengalaman uang. Mesinnya sih kudu dimatur nuwun itu duduk pengalaman uang. Tapi Allah masih sayang kepada dia. Loh, sayang yang mana loh? Kamu dikirimi kebaikan itu Allah berarti sayang. Padahal jelas kamu sama sekali gak pantas untuk disayang. Kok masih disayang? Nah, luar biasa Allah ini berarti perhatiannya kepada saya. Mesinnya niku sih kudu disibui. Sebaiknya dia harus bangga karena anugerahnya Allah dan pujian Allah pada dia dalam bentuk kiriman kebaikan. Jadi orang-orang paling-paling memantulkan suara, oh kalau orang ngetop ya meledak. Mergo napa idlaisa trono ora ana apa amruhu perkarane menungso perkarane wong sing dilem ana iku biadil khaliqi ana ing tangane makhluk mergo persoalan urusane wong kuwi dudu ning tangane makhluk ngoten lho kok lek dilem wong sak donya terus umure dadi dawa sampai 1000 taun yo ora ngerti tak. Apa nek dicacat wong sak donya terus mati dadakan ya ora. Urusane karo Allah. Wa mahmalima. Lan semongso-mongso ngerti sapa wong mamduh. Ngerti annal arzaqa ing sak temene pira-pira rezeki wal ajal lan pira-pira umur tempo iku biadillah ya ana ing kekuasaane Allah taala. Kala moko setiti upama roh ya roh ora ten setiti. Kala moko setiti apa iltifatuhu oleh merhatekno mamduh. Merhatekno ilamat khil khalqi maring pamujine makhluk wa zammihim lan penyacate makhluk. Lek wong niku yakin sing ngekeki uripku Allah. Umurku Gusti Allah sing maringi rezekiku Allah sing ngirimi aku iso ngamalake Allah sing nuntun. Nah itu benar-benar diyakini, maka sedikit sekali dia sempat untuk memperhatikan makhluk yang lemah atau makhluk yang maidu. Dilem ya kono, dipaidu ya kono. Urusan ku ora karo sing lem wong-wong kuwi, ora karo sing maidu wong-wong kuwi, tapi urusan ku karo Gusti Allah. Aku luwih wedi lek dipaidu Allah, aku luwih seneng pengaleme Gusti Allah. Tapi aku kusunudzon, Gusti Allah muji ning aku. Gak GR ta, lho. Ora kok gak GR ngono, malah iki nyata, lek GR iku lak gawe-gawe, iki nyata. Apa nyatane? Nah iya nyatane aku esuk-esuk mesine kan kudune batang. Ya kok karo Gusti Allah isih digugah. Diundang dikongkon salat. Iki berarti aku karo Allah dimulyakno banget. Yakin aku dimulyakno Allah. Lek sing mulyane wong-wong kene Allah. Oh, wong-wong mulyane ya mesti ngelam-ngelam ngono doae. Bar iku ya sibuk be urusane dewe-dewe. Lho, ngoten niku kudune. Jadi akhirnya cuek. Dilem ya ora apa-apa, dipaidu ya ora apa-apa. Dilem ya pantes sing ngelem memang mergo pas delok apik. Dipaidu, dipaidu ya pantes mergo nek pas delok elek. Jadi enek wong kok duk menutup hidung dan mencibirkan bibir terhadap saya, ya pantes wong pancen. Asline aku ki ning WC mlaku. Kok wong-wong do ngelem ya pantes wong pancen Gusti Allah lagi ngetokno keapian sing nemplek ning nggonku. Keapiane yo keapiane Allah ditemplekno ning nggonku. Terus wong-wong kuwi gak ngerti lek kuwi sing nemplekno Gusti Allah mlane do ngelem aku. Jadi keliru jadi. Nah kalau itu terus disadari itu terus akhirnya seimbang. Dipaidu ya orang kupo, dilok nih orang. Orang apa? Orang kok terus kopi aja tidak sedeng nu ya orang. Jadi orang muda kegendet zirah. Wasa kotolan banjur jadi lu jadi gugur. Gugur mingkol bisa keng atine mamduh. Apa sih gugur hubul madhi cinta pengalem? Musa ini ngaranin apa? Cinta popularitas. Wastagolalan banjur ketungkul. Sapa mamtu? Ketungkul bima kelawan barang yahumu. Yahumu kang nyono Allah. Sapa-sapa mamtu? Hu ing ma. Min amri dini hirupane saking perkorone agamane si mamtu. Maka dia sibuk untuk memperbaiki apa yang dia duga jelek yang berkaitan dengan urusan agamanya. Sing penting iki aku bisane luweh meningkat maneh urusan agamaku. Jenenge wong-wong ngelem iku lha mergo kecentok keapian. Sing keapian iki sakjane ora melok nduwe aku. Intahawus rampung. Intahawus rampung apa kalamu Abi Hamid dawe Imam Ghazali Syekh Abi Hamid radhiyallahu anhu. Niku suplian komentare Syekh Abu Hamid mengenai soal dilem utawa dipaidu manungsa. Soale pancen nggih. Sedaya niku lek berjalan dengan wajar, ditanggapi dengan wajar. Lalu kita juga paham betul bagaimana Allah mengangkat seseorang atau menjatuhkan seseorang. Pengalem dari orang itu juga bisa menjadi malapetaka. Pemaidu penyacat dari manusia itu pun bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna. Aku lihat dipaidu wong gak iso aku meleleh. Sama lah jenguk meleleh di sini dan esok sama kemeleleh terus maidu di sini. Wei wanita di dapuran meleleh di dapur terus biye. Fungsi kemeleleh itu orang no. Fungsi sombongnya orang berfungsi. Nah di kau buang kafe tu maidu. Tapi jenenge wong rumangsa dipaidu iku gak enak, mesti ana arasa untuk mempertahankan kebaikan dan nah, dadi itu tumbuh semangat. Nah, semangat mergo bar dipaidu niki kudu hati-hati to. Nek semangate krana jengkel biasanya bubrah kabeh. Tapi lek semangatnya untuk mempertahankan kebaikan yang datangnya dari Allah, nah itulah namanya berjuang li ikhlai kalimatillah. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarakallahu ala sahabatu rasulillah ya zumain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah fi ni'amahu wa idhafi mazidahu ya rabbana laka alhamdulillah kama yabadhi li jalali wajihika wa azimu sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.